Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, انتهينا من الحديث الثامن والثلاثون بعد المئتين. Kita sudah selesai membahas hadis yang ke-238 dan juga 237-nya. Tidak disebutkan oleh Syekh di sini fawaid, karena memang faedahnya sebagian besar sama dengan apa yang dibahas sebelumnya tentang fashul haji ila umrah. Kalau ditanya apakah ada ziyadat faedah dari hadis ini, na'am. Ziyadat faedahnya adalah bahwa al-hil yang dimaksud adalah al-hillu kullu. Sehingga beliau tidak merasa perlu untuk menyebutkannya karena sudah tersebut di dalam hadis secara nassan, ayyul hil qala al-hillu kullu. Barakallahu fikum. Kalau mau ditambahkan faedah, perlunya kita istifsar pada perkara yang mujmal. Perlunya istifsar pada perkara yang mungkin memiliki makna lebih dari satu. Ada tahallul yang lengkap sempurna, ada tahallul tetapi tidak boleh jima. Seperti tahallul setelah melempar jumrah Aqabah dalam keadaan belum tawaf ifadah. Sehingga mereka bertanya, yang ini apa yang itu? Ayul hil. Ini barakallahu fikum faedah juga, di samping faedah yang tadi disebutkan, di samping faedah yang sudah lebih dulu di hadis sebelumnya, hampir sama juga di sini faedah-faedahnya. Juga faedah perlunya bertanya kalau ada sesuatu yang memiliki makna lebih dari satu. Yang mana yang dimaksud? Al hil, ayul hil. Yang ini apa yang itu? Maka dijawab al-hillu kullu. Kalau perlu ditambah faedah yang berkait dengan periwayatan hadis, bahwasanya di sini yang meriwayatkan hadis barakallahu fikum bukan perawinya tetapi penanyanya yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya menunjukkan hirsuhum alal ilm. Hirsuhum alal ilm barakallahu fikum. Ala kulli hal, kita masuk pada hadis berikutnya. Al-hadis at-tasi' wa thalathun ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-239. Sepertinya dalam bab sama, oleh beliau disusun di dalam bab fashul haji ilal umrah. Padahal kalau kita akan baca nanti hadisnya justru tidak berkait dengan itu. Tapi berkait dengan masalah bagaimana berjalannya Rasulullah SAW ketika ibadah haji atau umrah. Atau khususnya haji. An Urwah ibn Zubair qala su'ila Usamah ibn Zaidin wa ana jalisun كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص العنق انبساط السير والنص فوق ذلك. دري عروة ابن الزبير rahimahullah wa radiyallahu ta'ala an Zubair ibn al-Awwam qala su'ila Usamah ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhuma wa ana jalisun. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru hina dafa'? Bagaimana Rasulullah sallam berjalan ketika beliau berangkat? Mungkin yang dimaksud ke Mina. Kemudian dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina lagi, dan kemudian ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tentunya ada sair, ada perjalanan. Kaifa kana Rasulullah SAW yasiru? Bagaimana Rasulullah SAW berjalan? Faqala kana yasirul anaqa. Bahwasanya beliau berjalan dalam keadaan anak. Anak adalah salah satu bentuk jalan, yaitu tidak terlalu cepat, tetapi berjalan perlahan-lahan. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bassam al-Inbisal, bahkan dari nasnya, berarti Al-Maqdisi rahimahullah, al-anak inbisatu sayr, kesederhanaan dalam berjalan. Sederhana dalam berjalan. Sedangkan nassa fauqa dzalik, nass di atasnya, lebih cepat sedikit. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa ikhwana talaba rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu dijelaskan di sini, pertama, sahabat Usamah bin Zaid sudah pernah dibahas, hibbu Rasulullah sallam ibni hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun Urwah bin Zubair, ahadul fuqaha as-sab'ah, tabi'iyun thiqah, seorang tabi'i yang terpercaya, al-hafidh as-sabt, menghafal kuat, kokoh hafalannya, jujur terpercaya, dan memiliki kedudukan di keluarganya istimewa karena kerabat-kerabatnya orang-orang istimewa. Sudah kita sebutkan tadi bapaknya Zubair ibn al-Awwam, sahabat yang mulia, yang Nabi menyatakan hawari Zubair, wa hawariku adalah Zubair. Ibunya Asma bint Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti siapa kakeknya? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar kakeknya, Asma ibunya, Zubair bin Al-Awwam bapaknya, Rasulullah SAW. Ya kan sudah jelas, Rasulullah SAW menikahi Aisyah, Aisyah saudarinya Asma. Sihruhu wa Rasul sihruhu, wa Abu Bakar jadduhu wa Aisyah. Apanya? Cepetan. Ya lasri. Naam, bibinya. Karena Asma saudarinya. Berarti Aisyah adalah bibinya, Rasulullah adalah sihirnya, iparnya, Abu Bakar adalah kakeknya, Zubair bin Awam adalah bapaknya. Masya Allah. Masih ada lagi, Khadijah binti Khuwailid, bibinya bapaknya, ammatu abihi, bibinya bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa ahad fuqaha as-sab'ah. Dan disebutkan beliau wafat dalam keadaan puasa, karena beliau memang ahlus saum, terkenal ahlus saum, sehingga dikatakan bahwa beliau yang dikatakan saumud dahr. Mungkin kita akan bertanya, bukankah saumud dahr tidak boleh? Bukan itu yang dimaksud. Saumud dahr artinya dia selalu berpuasa, puasa-puasa sunnah tentunya, bukan berarti puasa terus menerus. Wa mata rahimahullah wa ghafarallahu lahu pada tahun 94 Hijriah, dan ada pula yang berkata 99, ada yang berkata 101, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sekitar itu beliau wafat rahimahullah. Qala su'ila Usamah ibn Zaid, kata Urwah, ditanya Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, wa ana jalisun, dan sedangkan aku dalam keadaan duduk, kaifa kana Rasulullah sallam yasir, berarti yang ditanya siapa? Naam, Usamah Ibnu Zaid. Berarti Urwah hanya menyaksikan yang bertanya dan yang ditanya. Rasulullah SAW ditanya, Usama Ibnu Zaid bertanya, sedangkan beliau duduk mendengar percakapan ilmu tersebut. Wa yastafid. Bagaimana yasiru hina dafa' faqala kana yasiru al-unuq anaqa. Saya ulangi, bahwa Usama Ibnu Zaid ditanya dan yang bertanya tidak disebutkan namanya. Sampai dalam syarahnya pun tidak disebutkan namanya, wallahu taala alam siapa yang bertanya kepada Usama Ibnu Zaid. Yang ditanya adalah, atau yang dipertanyakan adalah Rasulullah SAW. Bagaimana ketika berjalan, berangkat ke Mina dan seterusnya. Qala yasiru, kana yasirul anaqa. Berjalan dalam keadaan anak. Sudah disebutkan tadi anak adalah sederhana. Perlahan-lahan. Faida wajada fajwatan nassa. Kalau mendapatkan kelapangan, artinya jalannya lapang, tidak padat, nassa, beliau berjalan lebih cepat. Sebagaimana sebutkan dalam lafaz lain, ra'a furjatan asra. Kalau melihat furjah, asra, beliau cepat. Al-gharib, kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan di sini adalah nassa dan anak. Al-anak difathahkan di ain dan nun, dan nas difathahkan pada nun dan ditasdidkan pada sad. Wa huma darbani minas sair. Keduanya adalah model-model berjalan. Wa nas asra'uhuma. Sedangkan nassa yang lebih cepat dari keduanya. Dan kedua-duanya mengandung makna berjalan dengan tenang. Sehingga walaupun lebih cepat, tetap ketenangan itu ada. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid, alaika bil sakinah wal waqar, atasmu untuk berjalan dengan sakinah wal waqar. Maka sakinah wal waqar la yufariquhu. Sakinah, ketenangan, ketenteraman dalam berjalan tidak pernah terpisah, apakah dalam bentuk anak ataupun dalam bentuk nassa, apakah berjalan dengan perlahan atau agak cepat, tetap dalam keadaan sakinah wal waqar. Al-mana al-ijmali, atau masih ada satu kalimat lagi, al-fajwah. Idara al-fajwatan ay furjatan. Fajwah bifathil fa, al-makan al-muttasi', tempat yang luas. Maksudnya luas adalah tidak padat. Kita lihat kalau musim haji, sejak dulu sampai sekarang itu manusia banyak, padat. Nah kalau agak lengang, agak kosong, beliau cepat. Kalau agak padat, kembali berjalan dengan perlahan. Kana Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafah ila Muzdalifah. Bahwasanya Usama ibn Zaid, anaknya, anak angkat Rasulullah sallam, semoga Allah meridainya, berjalan di belakang Nabi SAW. Satu kendaraan di Arafah ke Muzdalifah. Dari Arafah ke Muzdalifah. Fakana a'lamun nas bisairin Nabi SAW. Karena ikut bersama Nabi di kendaraan Nabi, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu lebih tahu bagaimana berjalannya Rasulullah SAW. Fasu'ila, maka beliau ditanya, ansifatihi, bagaimana sifat berjalannya Rasulullah SAW ketika dari Muzdalifah, dari Mina ke Muzdalifah. Dijawab, kana yasirul anaqa wa huwa bisatus sayri wa yusrih. Al-anaq adalah sederhana dalam berjalan dan yusr, ringan. Fi zahmatin nas, ketika manusia berdesak-desakan atau manusia dalam keadaan padat banyak. Li'alla yu'di bihi, agar jangan menyakiti orang lain atau menabrak orang lain. Wa liyakuna ba'dan sirafi min hadzal mawqifil 'adzim wa qibalihi 'alal masy'aril haram khashi'an khadi'an. Dan juga hikmahnya, ini sedang dibahas hikmah oleh Syekh Abdullah Al-Bassam. Apa pertama hikmahnya? Berjalan dengan anak. La yu'din nas, tidak mengganggu manusia. Ini tentunya pelajaran buat seluruh para hujjaj, agar jangan serandal-serondol begitu, nabrak sana nabrak sini, pengen cepat sampai. Jangan. Sunnahnya Rasulullah SAW adalah al-anaq, jalan perlahan agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, liyakuna ba'dan sirafi min hadzal mauqifil azim, agar ketika dia pulang dari mauqif yang besar, yaitu mauqif Arafah yang merupakan puncaknya ibadah haji, al-hajju Arafah. Berarti mauqifil azim, pulang dari sana, wa iqbaluhu 'alal masyaril haram, dan menuju masyar al-haram. Termasuk masyarul haram adalah jumrah, tempat lempar jumrah. Hendaklah dalam keadaan khusyuk, hendaklah dalam keadaan tunduk, tidak ugal-ugalan. Rasulullah SAW al-afiyah, yang terjadi sekarang ini, disiapkan bus-bus untuk para hajjah. Supir-supirnya murni supir, maksudnya murni artinya pekerja, bukan orang yang sedang ibadah. Sehingga Rasulullah SAW al-afiyah, mereka kebut-kebutan, mereka begini, mereka begitu, tidak ada syuur ibadah. Mengapa? Karena memang tidak sedang ibadah, sedang cari duit, pengen cepat sampai, pengen cepat balik, pengen cepat sampai lagi, pengen cepat dapat uang. Kalau saja seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, beliau yang mengendarai kendaraannya dan beliau yang menjalankannya dalam keadaan khasyian, khadi'an, tunduk pada Allah, khusyuk, merasa sedang ibadah, barakallahu fikum, sehingga enggak ada kebut-kebutan atau yang sejenis itu, ugal-ugalan dan sebagainya, tetapi berjalan dengan tenang, alaihi sakinah wal waqar. Rajian qabul amalih, hikmah yang ketiga, berjalan dengan tenang, mengharapkan amalan tersebut diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala, bukan sedang kejar target seperti supir-supir tadi, bukan kejar setoran. Syakiran ala ni'amihi allati min ajliha izzul Islam, dan juga sebagai syukur atas kenikmatan-kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa haji, bisa melaksanakan ibadah, dan bisa mendapatkan kendaraan biidznillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Engkau ya Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Dan juga bersyukur yang dengan itu mulia Islam dan rendahlah kesyirikan-kesyirikan. Baik, itu pertama, atau bicara tentang anaqa, hikmah berjalan dengan anak. Faida wajada furjatan laisa fiha ahad minan nasi harraka dabatahu. Kalau melihat jalan lapang tidak banyak manusia atau kosong, harraka dabatahu, beliau pun memacu kendaraannya. Taib, fa asra'a qalilan, lebih cepat sedikit dari yang tadi. Tapi pertanyaannya, apa hikmahnya? Apakah sama dengan yang pertama tadi? Sama. Karena ketenangan dan waqar tidak berpisah. Bukan cepat itu kebut-kebutan atau ugal-ugalan, tidak. Tetap khusyu'uhu wa khudu'uhu la yufariqunu la yufariqanahu. Khusyuknya dan khudu'nya tidak berpisah dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kulli harakah wa sukun. Apakah ketika berjalan, bergerak ataupun diam, tetap dalam keadaan khusyuk, tetap dalam keadaan khudu, karena beliau sedang ibadah dan kaum muslimin, para sahabat sedang beribadah, karena haji itu adalah ibadah. Maka khusyuk dan khudu tidak terpisah. Berarti hikmahnya yang tadi tetap ada, hendaklah menyegerakan tadi karena kosong, tapi tetap tenang, tetap khusyuk, tetap tunduk ila akhirih plus satu. Kalau cepat ada hikmah lain. Agar bersegera untuk menuju ibadah yang dituju dan mendapatkan waktu yang lebih luas. Kalau berjalan misalnya ke Arafah, tentunya lebih sampai di Arafah, lebih panjang waktu untuk berzikir. Sahih? Kalau kita terlambat, datangnya sudah dekat maghrib, tinggal sedikit waktu untuk ibadah, waktu untuk zikir. Maka kalau ada kekosongan, ya segerakan dengan tetap tenang, tidak ugal-ugalan dan tetap tenang. Barakallahu fikum. Akan mendapatkan hikmah yang berikutnya dari sekian hikmah yang tadi, yaitu lebih cepat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di Masy'ar atau di Arafah atau di tempat yang dituju, dan yattasi'ul waqt, mendapatkan waktu lebih panjang ketika wukuf di Arafah atau ketika akan melempar jumrah, dan setiap melempar jumrah dengan melempar jumrah lain ada doanya, ada zikirnya, waktunya lebih panjang. Tidak tergesa-gesa karena sempit waktunya, akhirnya tidak semuanya bisa ditunaikan dengan lengkap, barakallahu fikum, atau tidak bisa tersampaikan seluruhnya. Ala kulli hal, ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis fawaid, minha kaunu Usama ibn Zaid radifan Nabi SAW min daf' Arafah ila Muzdalifah fahuwa a'lamun nasi bisairihi. Yang pertama, bahwa Usama ibn Zaid ikut di belakang Rasulullah SAW dalam kendaraan, maka beliau lebih tahu bagaimana berjalannya Rasulullah SAW. A'lamun nas bisairihi. Min hadihil fa'idah istafadna fa'idah. Dari fa'idah ini kita dapat fa'idah lain, bahwa nanya itu kepada yang lebih tahu. Ila ahlihi. Iza wusida al-amr ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau diserahkan urusan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Maka kalau mau bertanya tentang bagaimana berjalannya Rasulullah SAW dari Arafah ke Muzdalifah, tanya kepada Usama ibn Zaid. Mengapa? Karena beliau dibonceng oleh Rasulullah SAW atau diajak Rasulullah SAW di atas kendaraannya, sehingga beliau yang paling tahu. Tanya sama beliau. Ini juga hikmah, barakallahu fikum. Atsaniyah, istafadna min hadzal haditsi kana sayyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inbisatan la tudati'u fihi wala khiffah wala sur'ah. Bahwa jalannya Rasulullah SAW adalah inbisatan. Apa tadi terjemahannya inbisatan? Sederhana. Sederhana itu la tudati'u fihi, tidak terlalu lambat. Akhirnya yang di belakang terganggu karena dia terlalu lambat. Wala khiffah, bukan pula kelemahan. Wala sur'ah, bukan pula terlalu cepat, tetapi sederhana. Kalau sur'ah fayu'addi bihima wa yadhhab ma'ahuma khushu'uhu, karena akan mengganggu orang lain kalau terlalu lambat mengganggu yang di belakang, kalau terlalu cepat mengganggu yang di depan, ya, tabrak-tabrak, disenggol-senggol, disikut sana-sikut sini, terganggu yang di depan. Atau kalau terlalu lambat, yang di belakang yang terganggu. Maka imbisatan adalah bainahuma. Yang ketiga, idza wajada fajwatan laisa fiha ahad harraka dabbatahu ma'a ma huwa fihi min al-khushu' wal khudu'. Yang ketiga, idza wajada fajwatan, kalau didapat fajwah, kelapangan, laisa fiha ahad, di sana enggak ada orang di depan, maka beliau pacu kudanya, kendaraannya bersama apa yang ada padanya dari kekhusyuan dan ketundukan. Artinya tidak terpisah dari ketenangannya, dari kekhusyuannya. Wa muraqabatuhu lillah, dan juga tidak hilang. Muraqabatullah. Karena memang muraqabah memiliki dua makna. Merasa diawasi dan juga maknanya mengawasi. Maksudnya bagaimana mengawasi Allah? Mengawasi Allah artinya kita melihat syariat Allah. Oh ini boleh, ini tidak boleh, ini harus, ini jangan. Itu juga muraqabah. Sehingga muraqabah lillah atau muraqabatullah. Qala, dikatakan di dalam faedah tersebut, wa ta'dhimuhu limanasikihi wa masya'irihi, juga tetap dalam keadaan mengagungkan ibadah tersebut, manasik tersebut, dan masyair tersebut. Kadang-kadang kalau sudah memacu kendaraannya, terus lupa kalau dia sedang ibadah. Lupa kalau dia sedang ibadah, akhirnya dia berpikir tentang yang di depannya bagaimana, yang di kiri bagaimana, kemudian dia ke kiri, kemudian dia ke kanan, dia gas, klus. Ila akhirnya. Ketika ada yang menghalangi, marah-marah, kamu nyupir enggak benar, padahal sedang ibadah. Ini barakallahu fikum, walaupun Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis ini, idza ra'a fajwatan nasfa, idza ra'a furjatan asra, kalau melihat ada kekosongan, beliau cepat, tapi bukan cepat yang seperti kalian bayangkan, kebut-kebutan atau ugal-ugalan, tidak sama sekali. Tetap tenang, tetap tenteram, tetap merasa dalam ibadah, dan tetap mengagungkan tempat-tempat yang disebut dengan masyair, ila akhirih. Yang keempat, annama alaihin nas al-yawmin at-tais wal-khifah was-sur'ah was-sibaq ala sayyarat munafin lis-sunnah. Berarti pada yang keempat, apa yang terjadi pada manusia sekarang ini, dan sudah kita sebutkan di antara sebabnya, ternyata supir-supirnya bukan hujjaj, memang betul-betul profesi supir, akhirnya syu'ur tadi enggak ada. Hanya terjadilah apa yang disebutkan minat taishi wal khifati was sur'ati was sibaqi ala sayyarat. Sibaq, kebut-kebutan. Semuanya munafil li sunnah, sesungguhnya itu bertentangan dengan sunnah. Wa haibatil hajj, bertentangan dengan kewibawaan haji. Wa sakinatuhu wa waqaruhu, dan juga bertentangan dengan sakinahnya dan wakar, bertentangan dengan ketentraman dan ketenangan haji. Wahdud min jarra'i hadhihi as-sur'ah ma yunafi as-syara', akhirnya terjadi karena kelancangan mereka dalam ugal-ugalan, dalam kebut-kebutan, terjadilah apa yang bertentangan dengan syariat. Minal mubadarati bil khuruj min hududihi. Apa di antara pelanggarannya? Karena keterburu-buruan, karena ingin kebut-kebutan, ingin paling cepat, ingin paling dulu. Akhirnya keluar dari tempat tersebut, dari masyar tersebut sebelum waktunya. Khuruj min hududi Arafah qabla al-ghurub. Keluar dari batas Arafah sebelum terbenamnya matahari. Hadza barakallahu fikum yukhalifu sunnah. Yang sunnah adalah begitu matahari terbenam baru keluar dari Arafah. Tapi yang sekarang terjadi, Allahul musta'an, mereka pengen cepat. Sehingga baru jam 5 misalnya atau 4:30 kalau jadwalnya di sini, bus-bus tadi sudah mulai keluar. Kenapa? Kalau maghrib nanti padat, kita pengen cepat. Barakallahu fikum, bukan itu yang dicari, bukan siapa cepat, tetapi adalah siapa yang paling bagus ibadahnya. Liyabluwakum, agar menguji kalian, siapa yang ahsanu. Bukan yang paling cepat, bukan asra'ukum, tapi ahsanukum. Barakallahu fikum. Ahsanu amala. Kembali kepada kitab. Fayatul tashabbu bil musyrikin. Padahal menyelisihi sunnah keluar dari Arafah sebelum ghurub, itu menyerupai musyrikin, tashabbuh. Wa yasul adrarun talhaqur raqibina wa muraqibihim, juga akibat taish, kekacauan yang mereka lakukan, kebut-kebutan, ugal-ugalan. Yasul adrar, terjadi berbagai macam kerugian-kerugian. Talhaqur raqibin wa maraqibihim, yang mengenai penumpangnya atau kendaraannya. Kecelakaan, kendaraannya rusak, atau penumpangnya yang luka-luka. Wa yasul minasyijar, terjadi pula pertikaian-pertikaian. Syijar, pertikaian, berantem, ribut, saling memaki. Ma yunafi adab al-hajj, yang itu semua menyelisihi adab al-hajj. Adab al-hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh rafas, enggak boleh kefasikan, enggak boleh pula jidal, berbantah-bantahan, apalagi bertikai, apalagi berantem. Tetapi itu terjadi. Yang kendaraan yang ini menyenggol yang sana, kemudian bertikai, berantem, akhirnya penumpangnya ikut ribut, padahal penumpangnya semua hujjaj. Yang dikatakan la rafat wala fusuq wala jidal, ternyata mereka bukan hanya jidal, niza' wa syijar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ghairi dhalika minal mafasidil al-mutarattibah ala hadihil ajalah, dan lain-lainnya dari kerusakan-kerusakan diakibatkan oleh hadihil ajalah, diakibatkan oleh keterburu-buruan ini. Allati fi ghairi mawdi'iha, itu keterburu-buruan yang tidak pada tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.